Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimakumullah, kajian tafsir secara tahlil, yaitu secara penelitian terhadap ayat-ayat lebih terperinci. Insyaallah kita akan bahas ayat ke-14 dari surat Ali Imran. Ayat ke-14 dari surat Ali Imran berkaitan dengan syahwat dan juga fitnahnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi nasihat untuk diri anak pribadi dan juga jemaah sekalian. Kita baca terlebih dahulu ayat yang mulia tersebut. Firman Allah Azza wa Jalla, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Di sini disebutkan syahwat-syahwat tersebut dengan beragam jenisnya. Pertama, yang paling pertama Pak, an-nisa, perempuan. Yang kedua, anak-anak, banin, anak keturunan. Dan yang ketiga, al-qanatiril muqantarah. Ya, ini qanatiril muqantarah nanti akan kita terjemahkan apa yang kita miliki dari kekayaan. Baik berupa zahab atau fiddah atau khailil musawamah atau an'am atau harth. Ini kalau ya dengan beragam penafsiran ya. Apakah ini cuma tiga jenis atau bisa kita sebut ada enam jenis? Pertama perempuan, kedua anak-anak, ketiga kekayaan berupa emas dan perak, uang, mata uang. Ketiga, keempat, kendaraan yang bagus. Kelima, binatang ternak. Keenam, ladang. Ya, anggaplah enam ya yang disebutkan di ayat ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Coba kita lihat terjemahannya. Ya, bismillah. Zuyina linnasi, dijadikan indah pada pandangan manusia. Ya. Kita terjemahkan dulu ya. Apa yang dijadikan indah? Hubbus syahwat. Hub, cinta, suka, kecintaan kepada syahwat, ya. Apa-apa yang diinginkan. Apa itu syahwat yang dimaksud? Di sini disebutkan 6. 1, an-nisa, terhadap lawan jenis. Itu number one, itu paling top. Yang kedua al-banin, syahwat tentang anak-anak. Ini bukan maksudnya bersyahwat terhadap anak-anak, pengen melakukan sesuatu kepada dia, jadi bukan itu maksudnya. Ya, nanti insya Allah jelaskan. Wal-qanatir al-muqantarah, ya, harta berkuintal-kuintal, ya, berkilo-kilo dari az-zahab wal fiddah. Disebutkan di sini az-zahab wal fiddah, yaitu dinar dan dirham, yaitu mata uang, kepemilikan uang. Yang keempat wal khailil musawamah, kuda pilihan. Yang kelima wal an'am, binatang ternak. Di sini dibedakan kuda pilihan dengan binatang ternak, beda ya. Wal harf, sawah, ladang, tegal. Kalau orang Jakarta ya tanah ya gitu kan. Dzalika, itu semua mata'ul hayati dunya. Mata' itu kesenangan. Al-hayat, kehidupan, ad-dunya, di dunia. Dunia ini sifat untuk kehidupan, ya. Dunia itu sifat untuk kehidupan, bukan bumi. Dunia itu bukan bumi. Itu kehidupan dunia sebelum akhirat nanti. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Ta'ala, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik. Mari kita pahami ayat ini insyaallah. Kita mulai dari perkataan Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi. Dijadikan indah pada pandangan manusia. An-nas di sini jamak, itu untuk siapapun orang, manusia. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau ini baru wafat rahimahullah pada bulan kemarin, Pak ya. Penulis kitab tafsir Al-Aisar wafat bulan kemarin rahimahullah. Ya. Dan ana mempelajari kitab beliau Aisarut Tafasir dan Minhajul Muslim itu sejak tahun 1999. Ya, jadi kitab ini kitab yang memang betul-betul ya sangat nyampe di hati saya, terkhususnya karena belajar sejak lama untuk kitab ini. Tapi beliau rahimahullah menafsirkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, yaitu ju'ila hubbuha mustahsana fi nufusihim la yarawna fihi qubhan wala damamah, yaitu dijadikan bagus di pandangan manusia hal-hal seperti ini tanpa mengukur baik atau buruknya, ya, tanpa mengukur baik atau buruknya untuk dunia atau dan akhiratnya. Seseorang kalau tidak direm dan dibalance atau dinetralisir dengan ilmu agama, maka pasti akan keterusan. Karena apa? Karena dipandang indah semua hal seperti ini. Ya. Di antara driver kami juga kadang-kadang, atau di antara driver, pokoknya yang punya pengalaman jadi driver lah, terutama ojek online, kadang mengantarkan orang non muslim. Dan ternyata memang ada perbedaan karakter antara muslim dengan non muslim, ya. Yang mana kalau orang non muslim itu selalu orang kafir itu yang dibicarakan, yang gak jauh dari ini, 6 ini. Mesti deh. Orang non muslim, orang kafir, ketika mereka mengharapkan pemimpin, mengharapkan pemimpin yang bisa menuntaskan syahwat mereka, ya, begitu. Beda dengan orang muslim sebenarnya, kecuali muslim yang memang gak ngerti hidup gimana. Orang muslim lebih mengutamakan akidah yang benar dan moral yang benar dibandingkan sekadar jalan tol, ya. Memang perlu kita jalan tol, betul. Tapi jalan tol tanpa moral yang benar tetap aja rusak di masyarakat, ya. Dan bisa jadi jalan tol itu akan dirusakkan nanti, ya, entah itu jalan tol, fasilitas, infrastruktur dan lain-lain apa-apa. Itu selalu yang dibincangkan itu orang-orang kafir itu selalu itu, ya. Gak pernah membincangkan tentang mana akidah yang benar gitu. Gak mungkin, karena akidah mereka udah rusak, begitu. Jadi mereka itu hidup lebih buruk daripada binatang ternak. Kepinginnya itu menuntaskan syahwat dan keinginan duniawi saja, enggak mikirin akhirat. Ya, jadi orang-orang telah dijadikan indah pandangan mereka terhadap hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Apa itu syahwat? Dikatakan di sini dalam hadis atau disebut syahwat jamak dari asy-syahwah. Maknanya adalah al-mustaha tab'an wa gharizatan. Sesuatu yang diinginkan secara tabiat manusia asalnya memang menginginkannya, seperti makanan, minuman yang lezat. Itu syahwat, Pak. Jadi syahwat itu enggak cuman pada kemaluan doang, perut juga iya. Bahkan asasnya syahwat memang untuk perut dan kemaluan memang. Oke, hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang mendapat ganjaran dari apa yang dia niatkan. Kemudian dicontohkan oleh Nabi apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Itu disebutkan. Siapa yang hijrahnya, siapa yang amalannya untuk dunia dan apa yang dia dapat dari dunia, itu kata para ulama syahwat perut. Aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang bisa dia nikahi, itu kata para ulama syahwat kemaluan. Maka sampel terbesar syahwat ya ujung-ujungnya buat perut dan kemaluan. Ya ada juga syahwat lain memang seperti syahwat popularitas. Pengen dipuji. Yang disebutkan oleh para ulama ini namanya asyahwa al-khafiyah, yaitu syahwat terselubung. Syahwat yang tersembunyi, syahwah khafiyah. Yang mana ini dilalaikan banyak orang. Mengira bahwasanya syahwat itu cuma perut dan kemaluan. Padahal orang pengen dipuji itu syahwat juga itu. Syahwat juga, keinginan duniawi juga. Tapi di sini syahwat itu sesuatu yang secara tabiat disukai manusia. Kita suka sama lawan jenis ya wajar. Lawan jenis pun suka dengan kita, lah wajar itu. Itu termasuk bagian dari syahwat. Tapi apakah syahwat secara zat itu tercela? Ya tidak bisa langsung difonis tercela atau terpuji. Karena syahwat justru keberadaannya itu ya memang diperlukan manusia. Kalau manusia enggak ada syahwat, kita enggak ada, Pak. Ya. Enggak ada kita ini kalau enggak ada syahwat. Gimana bisa ada? Mau jima enggak bersyahwat, ya enggak jadi. Ya kan? Maka syahwat itu modal atau bekal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan hewan. Dan juga jin ya. Manusia, jin dan hewan. Bedanya manusia dan jin berakal sehingga bisa mengontrol syahwatnya. Dan akal itu harus ditimbangan agama, bukan ditimbangan perasaan. Kalau ditimbangan perasaan, maka itu sifatnya subjektif, subjektif. Tapi kalau pakai agama yang benar, yang valid, maka insya Allah teratur. Nah, jadi begitu, syahwat secara zat tidak bersalah. Tetapi tinggal bagaimana kita memanage syahwat tersebut sesuai dengan koridor syariat Allah Azza wa Jalla. Ada aturannya. Apa saja syahwat-syahwat tersebut? Dikatakan di sini minan nisa, di antaranya an-nisa, jamaknya niswah perempuan. Laki-laki bersyahwat terhadap perempuan, wajar, wajar, normal, normal. Bahkan laki-laki diizinkan dalam Islam sampai 4 istri. Ya. Dan yang beristri 4 itu enggak bisa dibilang, tuh pria bersyahwat, ya bagus dia bersyahwat daripada enggak. Ya wajar gitu kan. Atau yang cuma satu, ya alhamdulillah. Yang aneh itu yang enggak mau nikah-nikah padahal mampu, ya. Ini tidak sesuai sunnah ini yang seperti ini. Ya. Hubbus syahwat minan nisa. Kenapa ini diawali? Karena fitnah yang menimpa Bani Israel dan juga kita kaum muslimin, ya fitnah nisa perempuan. Ya, tentang perempuan. Yang mana sekarang ini makin mengerikan fitnah perempuan. Kalau bapak-bapak mau akui, dan ibu-ibu tentu layaknya mengakuinya. Ya, makanya banyak ibu-ibu agak risih kalau suaminya keluar kerja. Ya. Nanti kok malam pulangnya, kok bau parfumnya parfum perempuan, nah gitu kan. Padahal parfum tersebut karena nempel di busway. Tapi dicurigain. Ya, saking apanya, membludaknya kuantitas perempuan sekarang. Kalau di kajian ini memang banyak yang ikhwan, alhamdulillah. Tapi kalau di kantor antum coba lihat aja. Bisa jadi lebih banyak perempuan. Mungkin bukan di kantor, di jalan lihat sekarang perempuan turun ke jalan. Karena memang itu yang diinginkan barat. Ya. Itu yang diinginkan perempuan kerja semua. Yang laki-laki ya kerja juga, cuman perempuan jangan bebaskan kerja. Gitu. Coba antum di komuter lain, Pak, atau di busway, lebih banyak mana? Ah, bisa dihitung sendiri. Coba disensus. Fitnahnya besar. Sampai Nabi SAW mewartakan, kelak suatu saat nanti, satu pria dibandingkan 50 perempuan. Ya, pusing gak, Pak, tuh kira-kira tuh? Ya, pusing. Apalagi pria, gak semuanya, kemudian meningkatkan mutunya. Ya, perempuan pun berpikir, lebih baik saya ngincer yang aman-aman, yang mapan, daripada saya ngincer bujangan yang gak jelas. Nah, itulah. Ya kan? Apalagi kok pria tersebut tokoh, ustadz pula. Nah, ini. Ya. Makanya, Pak, jangan bercita-cita dari ustadz kalau bisa. Bercita-citalah jadi orang yang berilmu. Nah, gitu ya. Berilmu tinggi itu gak mesti jadi ustadz. Dan ustadz pun gak mesti berilmu tinggi. Kadang-kadang ada ustadz gak punya ilmunya. Ya. Tapi di sini fitnahnya, jemaah sekalian, besar. Semakin antum dikenal, semakin banyak fitnah untuk yang ini satu nih. Ya. Terutama sekarang tidak sedikit dari perempuan yang, maaf, menjanda, entah karena cerai atau ditinggal wafat suaminya. Atau suami enggak jelas digantungin, ya. Itu besar fitnahnya. Apalagi sekarang ada muasalat ijtima'iyah, yaitu media sosial, sosial media. Ya, akses menuju antar lawan jenis gampang sekali. Ya. Dan tidak sedikit perempuan itu pakai trik. Tidak langsung nembak, ustaz, bersediakah ustaz nikahin saya? Ada yang kayak gitu memang, tapi jarang yang seperti itu. Gimana triknya? Anda guys tahu. Ya, kalau perempuan-perempuan yang mungkin ingin, ada keinginan sama antum, bukan NGR, bukan. Tapi ini diantara trik yang insya Allah bisa menjadi fitnah buat hati-hati kita para ikhwan. Dan coba ummahat, jangan tutup telinga ya. Suka, ya share aja di WhatsApp apa dagangan dia, ini di-share ke kita. Ya, kemudian foto profilnya pakai cadar kadang-kadang, pakai ini, pakai ini. Supaya kita ngelihat, oh, foto profilnya gini, kemudian tergoda. Lama-lama sampai pertahanan kita itu luluh. Gara-gara keseringan dapat share dari perempuan-perempuan ini. Dan ternyata kondisi memang tak bersuami atau pernah bersuami tapi sudah tidak gitu. Ini yang seperti ini mengerikan ini. Ya. Kadang-kadang pribadi mengalaminya berkali-kali dan sampai masih sekarang. Cuman kok anmu'ana tahdir, kesian dia, langsung hancur mungkin hatinya. Tapi berkali-kali dan tidak hanya satu, dua, dan fitnah wanita, ikhwan. Bagi yang pernah merasakannya, maka belajarlah darinya. Bagi yang belum merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Besar fitnahnya. Bisa hancur seseorang laki-laki yang tadinya pakai logika, pintar, itu gara-gara fitnah nisa. Maaf ibu-ibu, itu bisa hancur logika laki-laki. Bisa seperti binatang yang disetir kemana-mana karena fitnah syahwat nisa, terhadap nisa. Maka yang sudah pernah merasakan, hendaklah belajar dari itu. Yang belum merasakan, hendaklah berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Dan jangan pernah berharap terkena fitnah ini. Besar godaannya. Buktinya nisa pertama di sini. Ya, dan ibu-ibu tolong dijaga muruah kewibawaannya. Yang belum menikah, bertawakallah pada Allah. Yang sudah menikah namun maaf mungkin gagal pernikahannya atau bagaimana, maka berhati-hatilah. Jangan mengundang sesuatu untuk lelaki. Nah, ini sedikit kita fokuskan di syahwat yang ini sebagai bentuk nasihat untuk anak pribadi dan juga jemaah sekalian, ikhwan ataupun akhwat. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, atau sebagian ulama mengatakan Al-Musayyib, ketika beliau berumur 84 tahun. Dan ketika berumur 84 tahun, salah satu mata beliau telah hilang penglihatannya. Ya. Jadi cuma satu mata doang yang berfungsi. Itu pun beliau pun sudah berusia 84 tahun. Apa kata beliau? ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Dalam kitab Sifatul Safwah karya Ibnu Jauzi. Tidak ada yang aku lebih takutkan bagi diriku dibandingkan perempuan. Ya. Padahal itu matanya sebelah tidak berfungsi lagi, Pak. Kita yang normal gimana? Enggak takut saya mah ke mall mah lihat apa yang gampang. Ah, itu bedanya kita dengan ulama. Ya. Kita merasa aman, ulama merasa khawatir. Kita usia mungkin baru 30, Pak, ya, yang 40 saya merasa aman. Ah, saya mah nyantai aja, nyantai-nyantai di kantor colak-colek. Ah, ini enggak ngerasa kalau terkena fitnah itu. Ya, di kantor cekakak-cekiki. Di kantin makan berdua sama istri orang. Hah, banyak itu. Banyak. Ya kan? Yang melakukan, masih melakukan, bertaubatlah kepada Allah. Masih ada kesempatan, Pak. Jangan tersampai, jangan sampai kejebak fitnah. Pokoknya yang sudah terjadi pada diri Anda hal seperti ini, belajarlah dan bertaubat kepada Allah. Yang belum merasakan hal seperti ini, fitnah ini, maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian ikhwah sekalian, lah masih dari Sa'id bin Al-Musayyib, di antara tabi'in kita, di antara salaf kita. Ma ba'athallahu nabiyan illa lam ye'as iblis an yuhlikahu bin nisa. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi pun kecuali iblis tidak akan putus asa untuk berusaha menghancurkan nabi tersebut dengan fitnah nisa. Nabi sendiri digoda juga melalui apa? Perempuan. Mau bukti bahwasanya godaan syaitan itu kalah dibandingkan godaan perempuan? Bukti ada enggak bukti? Ada dalam Al-Qur'an. Mau saya buktikan? Mari kita buktikan. Antum buka An-Nisa ayat 76. Coba kita lihat di sini ya, sebagai bukti dan sebagai introspeksi untuk diri kita laki-laki dan juga sebagai bahan pikiran juga untuk perempuan agar berhati-hati esok-esoknya. 76 ayat 76 An-Nisa, Pak. Nah, lihat alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaiton. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah bagi siapa? Bagi orang yang berilmu, ya enggak? Tapi bagi orang yang jahil, tipu daya setan ya kuat karena jahil. Kita kalau enggak punya ilmu, gampang kita kena syubhat, ditipu sama setan, iya. Jadi Allah menetapkan tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Ya, makarnya setan itu lemah sebenarnya. Lemah. Oke? An-Nisa 76, bukti. Allah beritahu kita bahwa saya sebenarnya makar setan itu lemah, Pak. Oke, itu satu ya. Kemudian kan kita tahu siapa nabi di antara para nabi yang mulia yang hampir terkena fitnah perempuan. Jelas nabi siapa? Nabi Yusuf. Makanya sampean kalau ganteng jangan kebanyakan pamer kegantengannya. Ya? Karena bisa jadi bukan cuman perempuan yang suka. Ya, Pak? Gitu. Ya, Bapak-bapak tahulah. Apalagi ini Kalibata City kan? Surat Yusuf ayat ke-28. Ya? Jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang bohong dan Yusuf termasuk orang-orang benar. Oke. Maka ketika suaminya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna. Maka ketika ra'a suaminya ratu tersebut melihat komis baju gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam qudda min dubur, koyak di belakang. Ya? Qala, maka pemimpin tersebut, suaminya tersebut berkata, innahu min kaidikun. Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kunna. Kunna itu siapa? K kalian perempuan. Ini semua tipu daya kamu ini. Itu ngomong ke istrinya langsung itu. Ya, tipu daya siapa? Kalian perempuan. Inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar. Lihat Al-Qur'an. Bukti. Ini menunjukkan bahwasanya tipu daya lawan jenis antum, Pak, walaupun enggak ngerasa ibu-ibu atau akhwat enggak ngerasa, tapi tipu daya perempuan besar bagi laki-laki. Baik. Sekarang kenapa kok Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan tipu daya perempuan? Maaf ibu-ibu ya, bukan maksud menjelekkan, bukan. Tapi ini Al-Qur'an. Tipu daya perempuan itu besar sementara tipu daya setan itu kecil. Tipu daya setan itu kecil bagi orang yang ngaji, Pak. Ya. Bagi orang yang enggak ngaji, boro-boro tahu tipu daya setan. Bahkan dia sendiri ya, dia sendiri juga setan mungkin. Kenapa kok mengherankan tipu daya perempuan malah dibilang lebih besar daripada setan? Padahal perempuan-perempuan, setan-setan, perempuan bukan setan gitu loh. Tapi sekali perempuan melakukan tipu daya, maksudnya terhadap laki-laki, kelepek-kelepek laki-laki. Betapa banyak laki-laki yang kelepek-kelepek karena perempuan. Ya, kelepek-kelepeknya laki-laki gimana? Kalau udah jatuh cinta, di motor kepikiran, ya di kantor gak konsen, yang kuliah udah gak bisa belajar lagi, dan seterusnya. Ya, kelepek-kelepeknya laki-laki gitu. Bukan kelepek-kelepeknya laki-laki kemudian kayak ikan lele gitu, bukan. Tapi ya seperti itu. Bisa hancur kehidupannya, bahkan bisa hancur kehidupan rumah tangganya. Dan kejadian banyak. Tapi syarat poligami ya tetap ada ya. Gak boleh kita diskreditkan. Taib, kenapa begitu ikhwah? Kenapa fitnah perempuan lebih besar daripada fitnah dari syaitan itu sendiri? Karena fitnah atau makarnya syaitan, tipu daya syaitan bisa ditangkal oleh ilmu orang alim. Tapi fitnah perempuan bukan hanya mengenai orang jahil. Orang alim seilmu apapun bisa juga kena. Bahkan lebih berpotensi kena. Ya. Karena semakin dia berilmu semakin disukai perempuan gak? Perempuan juga mikir, Pak. Daripada saya nikah sama orang bahlul, mendingan sama orang berilmu. Begitu. Makanya nasihat buat anak pribadi. Dan juga jemaah sekalian, ikhwan dan ummahat, akhwat semuanya. Ya. Hati-hati dengan pandangan mata. Waktu itu, mungkin 3 bulan atau 2 bulan lalu, saya pernah mempresentasikan di sini penjelasan tafsir Ali Imran ayat ke berapa, Pak, yang tentang Rabbana la tuzigh qulubana itu? Ayat ke 8 dan 9. Masih ingat enggak, Pak, yang mungkin hadir ketika itu di sini? Tentang cerita dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah, yaitu ada muadzin. Itu muadzin, Pak. Maaf ya, muadzin. Muadzin, ya, gara-gara ngelihat perempuan yang tinggal di dekat tempat azannya itu terfitnah, kemudian ngelamar dan akhirnya kafir, keluar dari Islam, murtad ke agama Nasrani. Belum sempat nikah, Pak, padahal itu, atau mungkin udah akad tapi belum sempat malam pertama, naik ke atap di rumah perempuan itu, kemudian jatuh mati kafir. Gara-gara diawali dari apa? Ini. Jadi memang hidayah. Ya. Hidayah itu milik Allah. Ketika sudah ada bergumul syahwat, maka hidayah bisa tercabut atau terhalangi dari hati kita. Suatu ketika ada seorang rekan. Beliau ini kerja di Bahrain. Negeri namanya Bahrain ya. Bahrain. Itu menyimak rekaman kajian tafsir yang tadi itu, ayat yang 8 itu. Ya. Kemudian mewartakan ke ana. Ustaz, Masya Allah memang hidayah itu milik Allah. Beliau menyimak cerita yang kita kisahkan tadi tentang muadzin. Dan belum lama setelah menyimak kajian kita ini yang waktu itu, di Bahrain digegerkan dekat kediaman beliau, imam masjid itu suka menasehati muadzinnya yang punya kerjaan di luar dan suka ngalor ngidul ya. Pokoknya dinasehati terus. Mungkin berbuat fasik atau apa, sampai kemudian akhirnya pihak DKM memecat muadzin ini. Ya, ini di Bahrain bukan di Kalibata City. Jadi jangan ada yang ini ya. Apa yang terjadi kemudian? Suatu ketika di subuh, ba'da subuh, imam ini kayak biasa mengimami. Selesai subuh, khalas biasa kan? Orang-orang beraktivitas. Imam ini kemudian udah setelah subuh itu enggak pernah kelihatan di rumah lagi. Orang-orang rumah pada nyari, sampai besok itu dicari, enggak ada di mana-mana. Hilang. Orang hilang. Imamnya hilang. Ya. Karena imam orang pada mengenal, jadi orang pada nyari. Dicari di mana pun enggak ada. Ternyata di kamar mandi ada satu yang tertutup, apa? Satu bilik yang tertutup dari kemarin. Ini ada apa nih? Kemudian digedor, ternyata imam tersebut sudah mati dalam keadaan dimutilasi sekian potong. Siapa pelakunya? Muadzin. Ya, tapi antum jangan, ini sama Kalibata City ya, ini bukan tang ini, di Bahrain. Muadzin pak yang nyeru, hayya ala sholat, yuk kita sholat. Hayya ala sholat, yuk kita menuju kemenangan. Memutilasi imamnya sendiri gara-gara kesinggung masalah pekerjaan. Tuh, lihat tuh. Hidayah milik Allah. Ya. Enggak semua orang ngajak sholat, ngajak ini, ngajak itu, pasti selamat, belum tentu. Ya. Itu cerita dari beliau ketika mendengar kajian kita itu. Na'udzubillah. Dan itu menggegerkan tanah Arab itu. Sekitar satu bulan lalu ya. Atau satu bulanan atau sekitar itulah. Begitu ya ikhwah sekalian. Kembali ke fitnah wanita jemaah sekalian rahimakumullah. Lagi-lagi Sa'id bin Al-Musayyib berkata, "Idza ra'aitumur rajula yulihu bin nadhri ila ghulamin amrad fattahimu." Ini pembahasan kalimat yang unik nih ya. Yang mungkin enggak disangka-sangka. Jika kalian melihat ada seorang pria dewasa, yulihu bin nadhr, mengulang-ulang penglihatan, itu senang melihat, ila ghulamin amrod, gulam itu anak belum baligh, amrod itu ganteng belum berjenggot, ya, amrod itu kalau dalam Islam ini dikenal amrod itu atau mirdan itu laki-laki anak belum baligh, tampan dan belum berjenggot, belum berkumis, itu amrod. Maka kalau ada bapak-bapak yang suka ngelihat amrod, fattahimu, maka tuduhlah dia. Tuduh orang yang terfitnah dengan fitnah syahwat. Banyak terjadi homoseksual terhadap anak-anak kecil yang ganteng. Ya. Dan ini tidak sedikit terjadi biasanya juga di pesantren-pesantren. Tapi antum jangan, wah, anak saya ganteng, berarti gak usah masuk pesantren. Jangan gitu juga, enggak. Iya, tapi ya tawakal Allah. Ada di pesantren-pesantren terjadi kayak gitu. Homoseksual, karena gak ada perempuan, cari yang ganteng. Karena pria ganteng, itu kok dijilbabin jadi cantik, pak. Ya kan? Coba aja. Ya, tapi gak boleh antum coba ya. Karena kalau antum yang coba, mungkin gak ada cantik-cantiknya ya. Begitu. Jadi kalau kita merasa selamat dari fitnah syahwat terhadap perempuan, kadang-kadang syahwatnya ke laki-laki, disalurkan ke laki-laki kecil. Hati-hati tuh. Yang suka dekat dengan anak kecil, harap hati-hati. Kadang hati itu lebih condong ke anak yang ganteng ini. Hati-hati, ana bilang. Ya? Karena dengan kecondongan itu setan main di situ, pak. Makanya betul kata Said. Said bin Al-Musayyib. Ya, di sini warning buat kita yang mungkin ngajar SD misalnya, dan semoga Allah berkati pekerjaannya, tapi hati-hati dengan anak-anak kecil yang tampan, yang bisa jadi maaf kecondongan hati antum malah lebih ke anak kecil itu dibandingkan ke yang perempuan. Hati-hati itu, jebakan itu dari setan. Ya, Hal ini jarang dikupas. Karena memang kadang orang enggak mikirin kalau itu tuh fitnah. Orang mikirin, "Eh, ini emang ya wajar aja." Enggak, ini enggak wajar. Kecondongan terhadap anak kecil laki-laki yang ganteng itu diantara jebakan setan. Ya, kalau diterusin nanti antum undang ke rumah antum, bisa terjadi hal-hal ya mungkin enggak ketahuan banyak orang. Dan juga terjadi diantara tokoh masyarakat, bahkan tokoh religius yang tentu kita enggak sebutkan, enggak mungkin disebutkan. Berita yang berseliweran dan banyak buktinya bahwasanya dia ini homoseksual, suka dengan laki-laki yang tampan dari jemaahnya. Hati-hati itu. Ya. Ini agak keras saya di masalah ini karena ya karena mengerikan, terutama ini Kalibata City, Pak ya. Terutama ini Kalibata City, ya. Dan bapak-bapak tahulah ya. Ya. Atha bin Abi Rabah berkata, "Lawi tumintu 'ala baiti malin lakuntu amina." Kalau saya diberi amanat untuk menjaga baitumal, baitumal itu berarti rumah isinya harta kaum muslimin, ya Pak. Isinya harta zakat, sedekah, ya. Kalau sekarang mungkin laziz atau basnas dan semisalnya, ya. Anggaplah seperti itu. Kalau saya dia kasih amanat jabatan untuk mengelola baitumal, maka saya insyaallah akan menjadi orang yang terpercaya. Ya. Wala amanu nafsi ala amatin syauha. Tapi saya tidak merasa aman diri saya kalau terhadap budak perempuan. Walaupun jelek. Budak perempuan walaupun jelek saya enggak merasa aman. Ya. Maka Imam Az-Zahabi berkata, berkomentar, laqad shadaq. Atha bin Abi Rabah ini telah jujur berkata. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah, tidaklah seorang pria berkhulwat dengan seorang perempuan berduaan, baik berduaan di dunia nyata maupun berduaan secara online. Fa inna tsalitsahuma asy-syaithan. Yang ketiganya adalah setan. Hasan bin Abi Sinan keluar di hari Id. Ah, kita kalau keluar di hari itu kan banyak perempuan, Pak, ya. Kalau keluar di hari sisi laki-laki doang itu kita bingung, ya kan? Tapi kan kalau kita lihat baik di Kalibata City atau di manapun, kita keluar hari Id, perempuan pada banyak. Mereka dandan, pakai baju baru, ya, ketawa, senyum dan seterusnya, dai banyak, Pak. Ya. Nah, ini Hasan atau Hasan bin Abi Sinan di hari Id keluar kan? Untuk salat Id. Falamma raja'a, ketika pulang ke rumah, qalat lahu imra'atuhu. Istrinya berkata, nah, namanya istri kan. Kam imra'atan hasanatan qad ra'aita al-yawm? Sudah berapa banyak perempuan yang cakep yang kamu lihat hari ini? Ya, istrinya kayak gitu. Ya, mungkin bapak-bapak juga kadang dibilang gitu sama istrinya. Udah berapa bang perempuan yang dilihat hari ini? Cemburu, cemburu buta, gak ada dasar. Ini Hasan bin Abi Sinan diam, gak jawab. Laki-laki kan kayak gitu. Ah, gak usah tanggepin lah pertanyaan kayak gini mah. Nanya lagi, gak ditanggepin. Nanya lagi, ah kebanyakan nanya. Istri nanya terus, akhirnya udah dibocorkan oleh beliau. Wayhak, celaka kamu. Wah, digitu dong. Ya. Yeah. Wayhak ini artinya kamu ini, kau bahasa kita tuh bukan doain celaka kamu, binasa kamu, bukan itu maksudnya. Tapi di sini maksudnya, ah kamu ini, gitu kau bahasa kita. Ma nazartu illa fi ibhami mundhu kharajtu min indiki hatta raja'tu ilaiki. Lihat kata Hasan bin Abi Sinan, celaka kamu. Nanya mulu kayak gitu dari tadi, tanyaannya kok kayak gitu, curiga banget. Saya tidak melihat apapun kecuali melihat ibhami. Ibham itu apa? Jempol. Saya hanya melihat jempol saya semenjak saya keluar darimu, dari rumah keluar, sampai saya pulang balik dari Id, dari sholat id ke rumah ini lagi. Yang saya lihat cuma jempol. Jempol apa? Jempol kaki. Istri curigaan terhadap suami yang soleh. Jadi yang saya lihat tuh dari awal keluar rumah tuh jempol kaki saya. Jadi jalan itu enggak matanya enggak jelalatan kemana-mana. Jempol kaki aja liatin. Ada perempuan lewat jempol kaki liatin. Kita kira-kira gimana? Justru kita enggak pernah ngeliat jempol kaki. Ya? Beda banget sih. Oke, sekarang tanpa sadar kita tuh banyak terfitnah dengan lawan jenis. Dan ibu-ibu, umahat atau akhwat, siapapun, tanpa sadar menjadi fitnah buat banyak laki-laki tanpa sadar. Kalau mau disadarin, ngaca, ternyata yang kita ini laki-laki udah terfitnah sebenarnya. Yang perempuan kalau ngaca udah menjadi fitnah buat laki-laki tanpa disadari. Ya. Yang suka lama di parkiran tuh ya. Akhwat-akhwat tuh. Kadang-kadang lama di parkiran itu, enggak tahu nunggu siapa tuh. Mungkin alasannya nunggu teman, Ustaz. Nunggu teman di sini ya. Begitu. Ya ikhwan, seperti itulah. Kemudian kita lanjut. Insyaallah ya. Mohon maaf kalau misalnya ada sedikit ketersinggungan karena memang itu tujuan saya ya. Kemudian syahwat terhadap an-nisa wal banin, anak-anak. Loh, syahwat terhadap anak-anak maksudnya apa? Bukan syahwat seksual, bukan. Tetapi Pak, panjenengan ini setiap Senin sampai Jumat yang bekerja di perusahaan atau di mana ya, bekerja. Pagi ngapain? Jalankan kerja. Sore pulang. Capek gak? Capek. Demi apa? Supaya menghidupkan anak istri kan? Dan betapa banyaknya orang yang kerja banting tulang lupa akhirat demi menghidupi anak istri. Supaya nanti mati punya warisan. Ya gak? Ah itu banyak tuh. Prinsipnya salah. Sekolah saya supaya nanti bisa kuliah di kampus ternama. Gitu. Supaya apa? Ntar saya dapat pekerjaan. Sampai mapan saya bisa nabung, punya duit, punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Ya. Sehingga nanti saya mati punya warisan buat anak saya. Ini salah prinsipnya. Kan, makanya kita itu banyak mahasiswa-mahasiswa itu mahasiswa yang enggak ada prestasi, enggak ada isinya malah. Isinya cuma demo doang, ada ya seperti itu. Kenapa? Karena prinsipnya saya ini kuliah buat dapat kerja. Oh iya. Bukan saya kuliah buat belajar, bukan. Ya belajar itu ya pijakan doang yang nanti supaya saya dapat duit nantinya. Enggak gitu. Salah itu. Kalau misalnya prinsip kita adalah saya kuliah buat belajar. Saya belajar demi memajukan kaum muslimin, umat bangsa Indonesia. Urusan pekerjaan siapapun kalau dia berprestasi insyaallah aman itu dia. Insyaallah. Kalau dia pintar orang pun tahu kualitas. Insyaallah. Insyaallah begitu, Pak. Dan itu prinsip saya pun dari dulu kayak gitu. Untuk urusan dunia itu gampang. Yang penting pintar dulu, bermanfaat dulu, orang akan mengambil manfaat. Dunia akan ikut insyaallah. Dan insyaallah seperti itu. Dan buktinya sekarang banyak sarjana yang nganggur. Karena gak ada isi. Ana yakin kalau sarjana ini berisi, bisa betul-betul menawarkan skillnya dan orang mengenal dia punya skill dan kemampuan yang hebat, gak akan disia-siakan insya Allah. Dan dia bertawakal pada Allah, akan nanti Allah subhanahu wa ta'ala putar kemudian siapa hamba-hamba Allah yang akan memanfaatkan dia insya Allah. Iya, sekarang prinsip sekarang tuh anak-anak beda sekarang. Supaya dapat duit, supaya kerja, akhirnya enggak dapat kerja, stres dia. Orang berprestasi, kalau enggak dapat kerja, Pak, dia bisa berkreasi. Iya. Begitu kan? Dan ketika dia berkreasi karena punya ilmu, orang akan lihat, "Oh, ini benar ini." Walaupun enggak punya pekerjaan, orang bakal nyari dia, gitu. Prinsipnya gitu, Pak. Jadi anak-anak kita tolong ya, diprinsipkan yang benar. Jangan diprinsipkan duit, mati, warisin. Ya mati warisin, warisan buat anak-anak. Dianya bekal apa buat akhirat? Nah, gitu kan? Ya prinsipkan untuk akhirat juga dalam pendidikan, walaupun masalah biologi, geografi dan seterusnya. Walaupun ilmu dunia, prinsipkan ini untuk manfaat kaum muslimin. maka insyaallah Allah yang akan menjaganya, insyaallah. Nah, kita nyari nafkah buat anak-anak kita, jangan sampai melalaikan diri kita dari zikir kepada Allah. Betul jaga sholat, tapi sholatnya harus benar. Jangan sholat-sholatan doang. Ya. Dan teruslah gali ilmu supaya kita bisa memberitakan kepada anak-anak kita, di manakah Allah? Allah di atas langit. Apa hukumnya ini, Nak? Hukumnya ini haram, Nak. Jangan lakukan ini, Nak, gitu. Lihat Luqman al-Hakim, di surat Luqman banyak wasiatnya dan semua wasiatnya berkaitan dengan agama Allah. Semua wasiat Luqman al-Hakim dalam surat Luqman, semua wasiatnya berkaitan dengan agama Allah. Dan yang paling pertama wasiat beliau, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik pada Allah. Itu yang paling pertama. Bukan paling pertama, kawin. Enggak gitu. Itu gampang urusan kawin. Cari jodoh sana. Nganggur, jomblo lagi. Gitu yang namanya. Enggak. Kalau memang kalau misalnya kita mungkin sebagian orang Jawa, anaknya ngedekem di rumah, enggak kerja, diomelin sama orang tuanya. Udah sana keluar kota, sana cari kerja. Iya. Beda maaf-maaf dengan mungkin sebagian kita yang Betawi. Kadang-kadang ibunya enggak tegaan kalau anaknya ke luar Jakarta. Tapi orang Jawa berbeda. Rantau sana. Diem di rumah kayak apa aja, malas banget. Iya. Oke lah, itu karakter masing-masing. Tapi siapapun karakter itu, tanamkan pada anak yang pertama prinsip agama dulu sebelum prinsip dunia. Karena kalau kita prinsip agama dulu ditanamkan, dunia ikut tunduk, ya. Tapi kalau prinsip dunia yang diutamakan, dunia akan menguasai kita dan berkhianat pada kita. Dan agama kita enggak dapat, dunia kalaupun dapat, kita akan dikhianati oleh dunia. Tapi kalau prinsip agama yang paling awal terhadap anak-anak kita, insyaallah, maka insyaallah dunia Allah Ta'ala akan jadikan dunia tunduk pada dia, insyaallah. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya, tujuannya akhirat. Dunia itu pijakan saja. Maka begitu, Pak, jangan sampai keletihan kita kerja demi anak-anak kita karena butuh SPP, butuh pakaian, butuh buku baru. Kalau lebaran butuh baju baru. Atau anak kita menjelang SMP udah butuh motor baru, SMA butuh motor baru, butuh laptop baru, karena tugas SMA sekarang banyak yang butuh laptop, ya. Kuliah, daftar baru, ya. Motor juga baru. Ini baru, itu baru. Waduh, pusing, pusing. Pusing. Untuk menghindari kepusingan, kerja banting tulang. Betapa banyak bapak-bapak yang sakit gara-gara memaksa dirinya kerja untuk dapat duit banyak. Ya, akhirnya apa? Hancur sendiri, Pak. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Ngumpulin duit yang banyak. Dulu uangnya adalah dinar dan dirham, sekarang rupiah. Ya, ini kalau dicerminkan sekarang ya rupiah. Ya bolehlah emas atau perak, ya silakan. Seneng enggak kalau kita punya banyak emas? Ya seneng, apalagi perempuan, ya ibu-ibu, ya seneng banget itu. Senang punya banyak duit, senang. Senang punya banyak tabungan sampai nolnya itu 9 jumlahnya. Buh, Masya Allah, kok nolnya 9 jumlahnya? Itu mungkin karena gak ada duit, ya, nol semua. Atau mungkin karena miliar. Ya. Saking senangnya kalau ngambil duit di ATM biasa, itu dia kayak gini badannya. Supaya orang belakang yang antri ngeliat. Ah, lihat tuh lu, duit gue banyak tuh, kan. Pamer, giran kecopet baru tahu rasa itu orang, ya kan? Seneng gak? Seneng punya duit banyak, seneng. Ya, pedagang-pedagang, ya seneng punya duit banyak, untung banyak, penghasilan banyak, seneng. Ya, berapa orang yang sebenarnya gak punya banyak modal, kemudian, wah, ada bank kan sekarang, minjem aja sama bank. Ya, barang 100 juta buat modal dagang. Dapat gak? Gampang, digampangin. Seneng. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Punya banyak duit sekarang nih, dalam artian pinjaman. Langsung geber, belanja kulakan sana sini, jual. Bangkrut karena gak berkah. Kenapa? Hubbus syahwat. Ya, itu tadi tentang uang. Sekarang wal khailil musawwamah. Apa itu khail? Kuda. Musawamah itu yang memiliki tanda. Jadi kuda yang mungkin coraknya ada bagusnya, sehingga lebih mahal harganya. Ada spek yang beda dibandingkan keumuman kuda itu. Ya enggak? Nah, kalau misalnya kita, Pak, yang suka motor, ya. Ah, itu kan motor harus beda saya. Nah, kan? yang suka moge motor gede ya. Gengsi, mocil itu cuman buat pas pergi kerja aja. Kalau weekend, moge dong ya. Jalan kemudian petat sampai pok. Oh, masya Allah. Itu masuk wal khairil musawamah kalau zaman sekarang, Pak. Ya aneh kalau zaman sekarang depan Kalibata City parkiran kuda. Ya nggak ada, nggak ada. Itu orang bakal ngebully. Ah, zaman gini pakai kuda, ya kan? Ya. Tapi kita kendaraan yang mewah. Memang kendaraan mewah itu nggak masalah. Ini semua tuh nggak masalah, Pak. Punya punya istri, ya malah bisa jadi ibadah. Punya anak bisa ibadah, punya harta ya bisa ibadah, semua bisa ibadah. Punya mobil mewah enggak masalah asal sesuai dengan uang jajan. Kalau uang jajan cekak ya, jadi kita tuh belanja sesuai dengan uang jajan. Gitu. Kalau ternyata miskin nih jangan macam-macam, minjem ribawi kemudian penting gengsinya dulu. Gengsi-gengsi ngutang ya. Ini jadi kendaraan terpilihan ya. Itu boleh, boleh. Dan itu termasuk bagian dari syahwat, ya, boleh. Kemudian wal an'am, binatang ternak. Siapa yang di sini punya peternakan, Pak? Boleh. Ya, bahkan menguntungkan punya peternakan. Wal harth, pertanian, sawah, ladang. Punya ladang di Sumatera berapa hektar? Emang enggak boleh? Boleh, semua ini boleh, Pak. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan kehidupan dunia. Emang diharamkan sama Allah? Enggak. Kita malah disyaratkan nikah. Ya, kemudian kita juga disyaratkan bagus punya anak. Bagus itu. Kita juga disyaratkan silahkan menjadi kaya. Bukankah para sahabat juga ada yang kaya sebagian? Abu Bakar orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan suatu ketercelakaan, bukan dalam Islam, bukan. Kemudian punya kendaraan mewah, boleh? Ya boleh, enggak masalah. Aslinya begitu. Kemudian punya binatang ternak untuk dijual, ya. Boleh. Untung pas lebaran haji, ya, pas Idul Adha, untung besar sampai ratusan juta untung. Boleh, boleh enggak masalah. Itu tijarah, dagang bagus. Punya pertanian, lahan, sawah, jagung, kopi dan seterusnya. Boleh, boleh. Bahkan semua itu bagus sekali, Pak. Tapi semua itu sekadar dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga. Artinya di sini diingatkan sama Allah, sampean punya istri, punya kemudian anak, punya uang banyak, punya kendaraan bagus, punya pertanian, punya peternakan, tapi ingat, Allah punya surga, gitu loh. Artinya sampean jadikan semua ini kepemilikan yang terbaik ini sebagai pijakan untuk ke surga, bukan cuman dunia semata yang dipikirin. Gitu. Dan ini juga ayat memotivasi orang yang belum punya semua ini atau belum punya salah satunya, jangan berkecil hati. Itu cuman dunia. Kalau sampean belum punya motor yang hebat bagus, ya jangan dipaksa. Melainkan kembalikan kepada Allah. Allah itu punya segalanya di surga nanti. Maka wajahkan hati kita ke sana. Dan yang sudah punya, jangan lupa. Melainkan Allah punya surga. Tujukanlah ke surga dengan semua kepemilikan ini. Maka ada apa dengan syahwat? Syahwat tidak ada apa-apa. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Kalau kita manage syahwat itu untuk akhirat, maka kebaikan besar. Kalau kita manage syahwat itu ternyata hanya sekadar dunia, maka menjadi bencana yang besar. Dan bencana bisa kita lihat. Fitnah wanita tersebar di mana-mana. Orang nyari kerja banting tulang, emosi di jalanan, itu demi anak-anak mereka. Lihat. Orang ngumpulin duit sebanyak-banyak sampai maruk betul-betul. Dan dunia kita ini negeri di antara sistem ekonomi kita sistem kapitalis. Ya, karena duniawi. Kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah, ya. Banyak orang salah gunakan. Peternakan dan juga pertanian. Kalau kita lihat di desa-desa miris ngelihatnya. Siapa yang akan menggantikan peran peternak dan petani, sementara anak-anak mudanya mereka lebih suka main gadget dan lebih suka pergi ke kota. Yang akan menggantikan siapa nanti? Terancam kita ini sebenarnya. Tapi kalau semuanya dihadapkan kepada Allah untuk akhirat, insya Allah aman. Syahwatnya dinetralisir dengan ilmu agama, Pak. Bagi yang besar di masalah syahwat terhadap perempuan, maka Islam punya solusi. Bagi yang kebingungan dalam mencari nafkah untuk anak istri, Islam punya solusi. Bagi yang kebanyakan duit, Islam punya solusi. Zakat, sedekah, dan lain-lain. Bagi yang suka dengan perhiasan kendaraan dan semisalnya, Islam juga punya solusi. Bagi yang suka binatang ternak, Islam punya solusi. Bagi yang suka pertanian, Islam juga punya solusi. Semua juga ada zakatnya dan seterusnya. Pokoknya tiadalah syahwat yang antum miliki, Pak, yang kita miliki semua, Pak, melainkan Islam memiliki solusi untuk membalance dan menetralisir sehingga syahwat ini bisa ditujukan untuk kemaslahatan dunia, alam barzakh, sampai dihisab di akhirat nanti dengan hisaban yasira, hisab yang mudah insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berilmu sehingga bisa memanage keinginan-keinginan dunia kita, bukan hanya untuk dunia melainkan untuk akhirat. Semoga sebuah kajian yang walaupun sedikit namun semoga bermanfaat, semoga mengambil ibrahnya, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari godaan-godaan yang membuat hancur dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, dan jika ada kesalahan kalimat atau ketertohokan dari kalimat, atau ibu-ibu tolong maafkan kalau misalnya ada kalimat yang salah, dan bapak-bapak mohon maafkan kalau kalimat yang kurang sopan. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.